Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijma'ul Juyus Islamiyah ala harbil mu'attila wal jahmiyah. Fa minha khiffatu hamlil 'abdi 'ala dhahrihi wa thiqalihi idza qama min qabrihi. Fa innahu bihasabi khiffati wizrihi wa thiqalihi. In khaffa khaffa wa in thaqula thaqula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwatu fillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyushil Islamiyah. Pada pekan lampau kita telah menjelaskan tentang bagaimana kondisi manusia itu di negeri akhirat dan di alam barzakh adalah merupakan keadaan yang sama bagaimana dahulu dari dunia. Apabila di dunia ini dia berbuat ketaatan, maka di sana akan dia memperoleh ganjaran. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, faminha, dan di antaranya khiffatu hamlil 'abdi 'ala dhahrihi wa thiqalihi idza qama min qabri. Ringan atau beratnya beban seseorang tatkala dia bangkit dari kuburnya, fa innahu bihasabi khiffati wizrihi wa thiqalihi, akan sangat erat berkaitan dengan ringan atau beratnya dosa-dosanya. In khaffa khaffa, sekiranya dosanya itu ringan, maka ringan pula dia akan bangun dan bangkit di hari kiamat di padang mahsyar. Wa in thaqula thaqul, jika dia berat dosa-dosanya di dunia ini, maka berat pula dia kelak akan dibangkitkan di hari kiamat, balasan yang setimpal. Ya, bagaimana kondisi orang dibangkitkan di hari kiamat, begitulah kondisinya di dunia. Nah, wa minha istidlaluhu bidhillil 'arsy. Bidhillil 'arsy aw duha'uhu lil harri wasyamsi. In kana lahu min al-a'malis salihatil khalisati wal iman ma yadhilluhu fi hadhihi dar. Ma yadhilluhu fi hadhihi dar. Min hari syirki wal ma'asi wa zulmi itadhalla hunaka fi dhili a'malihi tahta arsi rahmani wa in kana dhahiyan huna bil manahi wal mukhalifati wal bid'i wal fujuri dhaha hunaka lil harri syadidi. Ya, demikian juga diantaranya seseorang hamba akan menikmati naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, atau sebaliknya akan dipanggang dengan panasnya matahari yang membakarnya di hari kiamat. Semuanya terpulang dengan amalan-amalan saleh yang dia lakukan di dunia dahulu atau amalan-amalan buruk. Apabila dahulu di dunia dia menyiapkan amalan-amalan yang saleh, yang ikhlas, dia menyiapkan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu yang akan membuat dia kelak dapat naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata beliau, in kana lahu min al-a'malis salihati al-khalisati wal imani may yudhillu fi hadhihi ad-dar min harri syirki wal ma'asi. Sekiranya dahulu di dunia dia memiliki bekal amal saleh, iman yang dapat menaungi dia daripada di negeri dunia, daripada min harri syirki wal ma'asi, daripada panasnya kesyirikan, panasnya kemaksiatan, wal zulmi, panasnya kezaliman, istadhalla hunaka fi dhilli a'malihi, maka di sana kelak di padang mahsyar dia akan mendapatkan naungan di bawah naungan amalannya sendiri, tahta arsyur rahman, di bawah arasy Allah jalla wa ala, Tuhan yang maha pengurah. Dan Nabi kita yang mulia menyebutkan ada 7 macam manusia di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. ketika tak ada naungan apapun kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah orang-orang yang mengerjakan amal saleh. Ya. Imamun adil, seorang pemimpin yang adil, ini yang pertama. Ya, keadilan dia di dunia ini membuat dia dinaungi di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Rajulun nasha'a fi ibadatillah, seorang laki-laki yang dia tumbuh ya sejak kecil hingga besar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi, dua orang yang mereka memberikan kecintaan karena Allah, berpisah dan bersatu karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya rajulun dzakarallahu khalian fafadhat 'ainahu min khasyatillah, seseorang yang dalam kesendirian ingat Allah Subhanahu wa taala maka berlinangan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin, seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang cantik jelita yang banyak hartanya dan jabatannya untuk berzina, maka dia berkata faqala ya inni akhafullah, saya takut kepada Allah jalla wa ala. Yang keenam ya rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid, seseorang laki-laki yang senantiasa terpaut hatinya ya betah di masjid, selalu tergantung hatinya di masjid. Yang terakhir rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma anfaqat shimaluhu, seseorang laki-laki yang dia bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tak tahu apa yang telah disedekahkan tangan kanannya. Inilah amalan-amalan yang menaungi orang kelak di hari kiamat dengan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, in kana lahu min al-a'mali shalihatil khalisah. Kalau dahulu dia punya amalan-amalan yang saleh yang ikhlas, wal iman, punya iman, ma yudhilluhum fi hadhihi ad-dari min harri syirki wal ma'asi wadh-dhulmi, yang mampu melindungi dia daripada panasnya kesyirikan, kemaksiatan, kezaliman. Karena dosa-dosa itu semuanya panas. Syaitan itu juga panas, terbuat daripada api. Efek maksiat adalah panas. Apabila dia dapat menaungi dirinya daripada panasnya kemaksiatan, kesyirikan, kezaliman, istadhalla hunaka, maka nanti di hari kiamat dia juga dapat menaungi dirinya ya daripada panasnya matahari. Fi dhilli a'malihi tahta 'arsyir rahman, dia akan dapat naungi di bawah ya arsy Allah SWT dengan sebab amalannya. Wa in kana dhahyan huna lil manahi, kalaulah dia dahulu di dunia senantiasa mengerjakan larangan-larangan Allah, wal mukhalafat, senantiasa menentang Allah, wal bid'ah, senantiasa berbuat bid'ah, wal fujur, senantiasa berbuat ya kejahatan, dhaha hunaka lil harri syadid, maka dia di sana akan ya terbakar pula dengan panas neraka yang begitu bergejolak dan dahsyat sebagai balasan yang setimpal. Naam. Assalamualaikum ilaikum. Wa minha tul wuqufihi fil mawqifi wa mashaqqatihi alaihi wa tahwinihi in tala wuqufu fi salati laylan wa naharan lillah wa tahammala li ajlihi al mashaq fi mardatihi wa ta'atihi khafa alaihi al wuquf dhalika al yawm wa sahula alaihi wa in athara rahata huna wad'ata wal batalata wa ni'mata qala alaihi al wuquf hunaka dhalika al yawm wastaddat mashaqqatuhu alaihi. Antaranya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tul wuqufihi fil mawqif wa mashaqqatuhu alaihi wa tahwinuhu, ya bagaimana kelak seseorang itu di padang mahsyar dihentikan Allah, diberdirikan, ya bagaimana lama dan panjangnya berdirinya kelak di padang mahsyar dan segala macam kesulitan-kesulitan yang dapatkan di sana, ya atau diringankan dia kelak di padang mahsyar berdirinya, diringankan. Kata beliau, in ta'ala wuqufuhu fi salati, akan senantiasa berkesuaian dengan apa yang dia perbuat di dunia dahulu. Apabila di dunia dia mampu mengerjakan sholat, berdiri yang panjang ke dalam sholatnya, lailan wa naharan lillah, sholat-sholat sunnahnya dipanjangkan, baik siang hari, baik malam hari, berdirinya adalah berdiri yang lama, bacanya bacaan yang panjang, wa tahammala li ajlihil masyaq, dan dia rela ya menanggung segala macam kesulitan untuk tetap dapat berdiri melaksanakan sholat malam yang panjang, ya, sholat di siang hari, dia akan berusaha untuk menanggung segala macam bentuk kesulitan, bertahan. Fi mardatihi wa ta'atihi, semua dalam rangka mencari ridha Allah dan ketaatan kepadanya. Khaffa 'alaihi al-wuqufu dhalika al-yawm wa sahala 'alaihi, maka akan begitu ringan baginya kala ketika dibangkitkan di hari kiamat di padang mahsyar. Wukufnya dia, berdirinya dia di padang mahsyar, berdiri yang tak lama, berdiri yang ringan. Ya. Wa in athara ar-rahata huna, apabila sebaliknya di dunia dia lebih mengedepankan berleha-leha, wadda'ata wal batalata atau wal bitalata, lebih mengutamakan bermalas-malasan, tak bangun malam, tak solat malam, tak berdiri malam. Ya, wan ni'mata, dia bersenang-senang di dunia, malas beramal saleh. Tala 'alaihi al-wuqufu hunak, maka akan menjadi panjanglah wukufnya, berdirinya kelak di padang mahsyar. Dzalikal yawm washtaddat mashaqqatu 'alaihi, alangkah beratnya ketika dia kelak diberdirikan di padang mahsyar di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasannya setimpal. Ya. Yang sholatnya khusyuk, berdirinya panjang, berdirinya lama, baik di malam hari, baik di siang hari, maka dan dia akan mampu menahan segala macam kesulitan, bangun malam, melaksanakan qiyamul lail dalam keadaan dingin yang bersangatan atau panas yang bersangatan, tetap istiqamah menjalankan sholat malam dalam keadaan letih, dalam keadaan semangat, tetap berusaha mengerjakan sholat malam, maka buahnya di hari kiamat akan mudahlah, ringanlah kelak wukufnya, berdirinya di padang mahsyar. Naam. Wa qad asyara Allah taala ila dzalika fi qouli inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tu'ti minhum athiman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila faman sabbahallaha laylan tawila lam yakun dhalika al-yawm thaqilan 'alayhi bal kana akhaffu shay'in 'alayhi dan Allah telah menyebutkan isyarat hal ini dalam firman-Nya. Isyarat hal ini maksudnya orang itu akan berdiri pada mahsyar, ya, lama tidaknya sesuai dengan berdirinya ketika salat. Kata beliau, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna alaikal Qur'an tanzila, sungguh benar-benar kami yang telah menurunkan kepadamu Qur'an secara perlahan-lahan. Fasbir li hukmi rabbik, maka sabarlah engkau dengan ketetapan Tuhanmu. Wala tuti' minhum athiman aw kafura, jangan pernah engkau patuhi siapapun daripada mereka yang menyerumu untuk berbuat dosa ataupun kekafiran. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, banyaklah kau berzikir, sebutlah nama Tuhanmu kala pagi maupun kala petang. Wa minal lail, dan dari sebagian malam. Fasjud lahu, maka sujudlah engkau kepadanya. Wasabbihhu lailan tawila, bertasbihlah, pujilah dia pada malam-malam yang panjang. Subhanallah. Dan ini semuanya dengan latihan. Kita ulang-ulangi lagi dengan latihan. Mulai daripada yang sederhana, satu rakaat sebelum subuh, lambat-laun tambah 3, tambah 5, tambah 7, bacaan pendek-pendek, kemudian bertambah bacaan yang panjang-panjang, sampai kita merasakan nikmatnya solat malam. Ya, sehingga tak terasa malam itu berjalan, kita dalam tenggelam dalam kenikmatan solat malam. Ini dirasakan orang-orang yang telah sampai kepada ya derajat ihsan, al-yaqin, Kalaupun kita di awal-awal payah bangun malam, paksakan saja. Kalaupun ngantuk-ngantuk berat, paksakan saja. Satu rakaat lah, tidur setelah itu. Pokoknya kalau antum bangun malam, wudhu, sholat. Bisa dapat tiga, tiga. Tak dapat tiga, satu. Baru tidur lagi. Ya. Upayakan. Jangan tinggalkan. Lambat laun Allah akan beri taufik. Karena segala sesuatu amal itu dimulai daripada hal yang sederhana. Lambat laun akan menjadi banyak. Sebagaimana ilmu. Sedikit-sedikit. Sama dengan baca Quran. Ya. Payah baca banyak-banyak, baca yang sedikit-sedikit, istiqomahlah. Tak bisa siang hari baca Quran, malam hari ketika qiyamul lail tak banyak hafalan, pegang mushaf baca Quran. Satu lembar, tak sanggup setengah lembar, dirutinkan. Ya. Jadi kata Allah, "Wa minan lail," dan dari sebagian malam, "Fasjud lahu," sujudlah untuknya, "Wasabbihhu," bertasbihlah memujinya, "Lailan thayyilan," malam-malam yang panjang. Kata Allah tentang mereka, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Punggung mereka jauh daripada ranjang. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka merintih berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa harap dan cemas. Makna jauh ranjang dari mereka, ya, mereka tinggalkan ranjang qiyamul lail. Dan dia adalah merupakan kebiasaan orang-orang saleh terdahulu, da'bus salihin. Ya. Dan Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail. Ya. Ketika Allah Jalla wa Ala memerintahkan Nabi untuk melaksanakan qiyamul lail, "Wa minal laili ya fatahajjad bihi nafilatan lak." Dan dari sebagian malam bertahajudlah engkau. Ya, sebagai tambahan bagimu. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhanmu akan membangkitkanmu kelak di padang mahsyar di hari kiamat dan memberikan bagimu kedudukan yang tinggi. Kedudukan tinggi di dunia dan kedudukan tinggi di akhirat erat kaitannya dengan salat malam. Inna ha'ula'i yuhibbunal ajilah. Sesungguhnya mereka manusia, kebanyakan manusia, yuhibbunal ajilah. Mereka menyenangi sesuatu yang kes. Menyenangi dunia yang fana, yang segera, yang balasannya nampak di mata. Ya, kalau anda kata namanya uang, dikatakan di malam nanti jam 3 di sini sambil naja, setiap yang datang akan dibagi 10 juta satu orang. Kira-kira ada yang enggak datang atau ada enggak yang enggak datang nanti malam? Datang, kenapa? Ada iming-iming uang. Jelas, itulah namanya al-ajilah. Besok pagi siapa yang sholat jemaah di sambil naja akan diberikan cash setiap orang 1 juta. 1 juta aja. Tak muat masjid Sabirun Najah. Inilah namanya al-ajilah. Dan manusia menyenangi al-ajilah, sesuatu yang tampak, yang cash. Kata Allah, "Inna haula yuhibbun al-ajilah." Memang mereka mencintai sesuatu yang cash. Maksudnya mencintai dunia yang tampak, yang segera. Yang orang dijodoh sana. Ya, hamba-hamba Allah bertasbih pada malam-malam yang panjang, mereka berjual beli pada malam-malam yang panjang. Ya, nanti dikumandangkan azan subuh pun tetap berjual beli, tak peduli dengan azan subuh. Inilah mereka yang dikatakan Allah yuhibbunal ajilah. Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia yang segera ini. Ya. Padahal tak lamanya hidupnya. Untuk jadi orang kaya itu payah. Muda-muda langsung jadi orang kaya payah. Berat. 17 tahun langsung jadi orang kaya berat. Paling-paling 40 tahun, 45, 50. Baru jadi orang kaya. Kadang-kadang udah 50 pun tak kaya-kaya. Taruh orang 50 tahun udah kaya. Kaya raya. Berapa lama mau dirasakannya kayaannya? Umur udah 50, 60 udah dekat yang kubur. 63. 70 kata Nabi, "Amaru ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku antara 60 70. Berapa lama dia rasakan nikmatnya kekayaan? Itulah namanya al-ajilah, dunia. Kata Allah, "Inna haula yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum." Mereka rela meninggalkan apa yang di belakang mereka, hari kiamat, padang mahsyar, huru-hara yang ada padanya. yauman thaqilah, hari yang begitu berat. Itu hari berbangkit berat. Berat ringannya tergantung amal orang di dunia. Yang berdirinya lama ketika sholat khusyuk nikmat, dia nikmati sholat malam, hari kan kelak akan berdiri di padang mahsyar. Yang enggan qiyamul lail, yang bermalas-malasan sholat, malas-malasan jemaah, maka beratlah kelak dia akan berdiri di padang mahsyar. Faman sabbaha lailan tawilan lam yakun dhalikal yawm thaqilan alaih. Barang siapa yang di dunia bertasbih malam-malam yang panjang, maka tidaklah berat baginya kelak ketika dibangkitkan di hari kiamat. Ya. Balkana akhaffa syai'in alaih, bahkan begitu ringan baginya. Berapa lama kita di padang mahsyar diberhentikan Allah Subhanahu wa taala, diberdirikan? Berapa lama? 50 ribu tahun. Tapi ringan bagi orang-orang yang Allah berikan bagi mereka kemudahan, berat bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ya uji mereka dengan dosa-dosa mereka. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa minha anna thiqal mizanihi hunaka bihasabi tahammul istiqalil haqqi fi hadhihi ad-dari la bihasabi mujarradi kasratil a'mali wa innama yathqulul mizan bittiba'il haqqi was-sabri alayhi wa badalahu idza su'ila wa badlihi idza su'ila wa akhadahu idza wa akhdihi idza budila kama qala as-siddiq radhiyallahu anhu كما قال الصديق رضي الله عنه في وصيته للعمر واعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار ولو حق بالنهار لا يقبله بالليل واعلم أنه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق وثقل ذلك عليهم في دار الدنيا وحق لميزان يوضع فيه الحق يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا وإنما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل في دار الدنيا وخفته عليهم وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. Ya, ini lagi contoh lainnya. Minha di antaranya أن ثقل ميزان هناك بحسب تحمل ثقل الحق في هذه الدار. Bahwasanya akan menjadi berat timbangan kebaikan seseorang kelak di negeri akhirat bergantung dengan ya beratnya kebenaran yang tetap dia pikul di dunia ini. Kebenaran itu berat. Untuk berkata benar berat, berbuat benar buat, berbuat benar berat. Sebaliknya berdusta gampang, berbuat buruk itu gampang. Sesungguhnya kata beliau thiqala mizani hunak, akan menjadi berat timbangannya di sana di negeri akhirat bihasabi tahammul thiqal haq, bergantung dengan kuatnya dia menahan beban kebenaran dengan segala macam risikonya fi hadhihi dar, di dunia ini. La bihasabi mujarradi kathratil amal, bukan sekedar banyakan dengan bukan sekedar karena banyaknya amalan, bukan karena banyak amal, tapi karena dia mampu bertahan memikul beban kebenaran yang begitu berat. Ya, istiqamah di atas kebenaran, berkata-kata yang benar, berbuat yang benar, itu berat. Tapi dia mampu memikulnya dengan segala macam resikonya. Ya, ini yang akan membuat berat timbangan kebaikannya di hari kiamat. Bukan dengan landasan banyak amal. Bukan karena banyak amal. Wa innama yathqulul mizanu bittiba'il haqq wa sabri 'alaihi. Timbangan itu akan menjadi berat ketika seseorang mampu mengikuti kebenaran dan sabar di atas kebenaran. Ini yang membuat berat timbangan. Wa badlihi idza su'ila. Timbangan akan menjadi berat ketika seorang mudah untuk memberitahukan, menyebarkan kebenaran ketika ditanya. Dia tahu kebenaran karena dia punya ilmu, kemudian dia sebarkan kepada manusia. Dia ditanya, dia akan jawab. Kata beliau rahimahullah tabaraka taala, wa akhdhihi idza budhila wa badluhu idza su'ila, dia akan mudah memberikan jawaban terhadap kebenaran ketika ditanya. Ya. Wa akhdhihi idza budhil, dan dia akan mengambil kebenaran ketika diberikan kepadanya. sebagaimana Abu Bakar Siddiq pernah berpesan kepada Umar dalam wasiatnya tatkala dia mengangkat Umar sebagai penggantinya sebagai khalifah. Wa'lam anna lillahi haqqan bil laili la yaqbaluhu bin nahar. Ketahuilah Umar, sesungguhnya ada hak-hak Allah yang wajib ditunaikan di malam hari yang tidak dia terima ketika dikerjakan di siang hari. Salat Isya itu hak Allah yang wajib dikerjakan di malam hari, tak diterima ketika siang hari. Salat Maghrib pun demikian. Ya. Walahu haqqun bin nahari la yaqbuhu la yaqbaluhu bil lail. Dan dia Allah Jalla wa'ala juga punya hal-hal yang menjadi haknya untuk dikerjakan. Ya. Di siang hari dia tidak akan terima jika diakhirkan di malam hari. Jadi tak tunda-tunda kebaikan. Tak tunda-tunda amal saleh, segera kerjakan, jangan ditunda-tunda. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Umar, ya, idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kalau telah tiba waktu sore, jangan kau tunggu pagi. Nanti pagi ajalah. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Kalau engkau telah berada di pagi hari, jangan kau tunda-tunda pekerjaanmu. Jangan tunda sampai nanti datang sore. Segerakan. Wa'lam annahu innama thaqulat mawazinu man thaqulat mawazinuhu bittiba'il haqq. Kata Abu Bakar, sesungguhnya ketahuilah akan menjadi berat timbangan orang-orang yang berat timbangannya di hari kiamat karena mereka mengikuti kebenaran. Mengikuti kebenaran itu berat. Tak lembab beribadah kita mengikuti kebenaran itu karena berat. Kita dapati orang-orang sekeliling kita menyelisih ini berat. Tak berzikir teriak-teriak, tak berzikir berjamaah, tak ikut tahlilan, tak ikut yasinan, tak ikut ini, tak ikut peringatan ini, berat. Dicemooh, dicela. Ya. Karena itulah berat ini terkala kita mampu sabar memikulnya, akan beratlah timbangan kita di hari kiamat, timbangan kebaikan kita. Wa thaqula dzalika 'alaihim fi dari dunia. Hal-hal yang begitu berat bagi mereka di dunia, tapi mereka tetap tahankan, pertahankan. Wa huqqa li mizanin yudha'u fi al-haq an yakuna thaqilan. Timbangan yang diletakkan padanya kebenaran pasti akan menjadi berat. Apalagi kebenaran tauhid. Kalimat la ilaha illallah, kalimat yang paling berat, membuat berat timbangan. Kata Rasulullah, kata Allah Jalla wa'ala hadis kursinya kepada Musa, ya Musa, sekiranya tujuh lapis langit dan bumi diletakkan dalam satu timbangan dan kalimat la ilaha illallah dan timbangan lainnya, niscaya akan beratlah sisi yang terdapat padanya la ilaha illallah. Berat. Wa innama khaffat mawazinu man khaffat mawazinuhu biittiba'ihim al-batil. Sesungguhnya akan ringan timbangan orang-orang yang ringan timbangannya di hari kiamat karena mereka mengikuti kebatilan fi dari dunia. Ya, di dunia ini mereka mengikuti kebatilan. Wa khaffat 'alaihim, mereka merasa ringan untuk mengerjakan kebatilan, remeh, gampang. Sementara orang-orang yang di atas berat mengerjakan kebatilan, dia tahan dirinya. Tak mau. Wa huqqa li mizanin yudha'u fihi al-batilu an yakuna khafifan, maka layaklah timbangan jika diletakkan padanya kebatilan akan menjadi ringan. Dan di hari kiamat orang-orang masuk surga adalah orang yang berat timbangan kebaikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka dalam kenikmatan surga. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya neraka hawiyah. Nah. أحسن الله إليكم. ومنها أن ورود الناس الحوض والشرب الحوض وشربهم منه يوم العطس الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها. فمن وردها في هذا الدار وشرب في هذه الدار بهذه الدار وشرب منها وتضلع ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع حسبك. Di antara hal lainnya, kata beliau, an-nurudun nasil haud. Bagaimana kalau di hari kiamat orang-orang akan mereguk daripada telaga milik Nabi di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu ada telaga milik Nabi kita SAW, dan milik setiap Nabi ada telaga masing-masing khusus. Tapi telaga Nabi kita yang paling besar, ya, gayungnya yang paling banyak, yang paling luas. Bagaimana kelak kita akan mereguk telaga tersebut? Subhanallah. Ya. An-nurudan nasil hawda wa syurbahu minhu yawmal atshil akbar. Sesungguhnya kelak orang akan mereguk daripada telaga milik Rasulullah SAW, meminum daripadanya pada hari yang begitu dahsyat rasa haus di padang mahsyar yang begitu panas. Bihasabi wurudihim sunnah Rasulullah, sesuai dengan bagaimana mereka mereguk sunnah Rasulullah SAW di dunia ini, mengikuti sunnah Rasulullah SAW di dunia ini. Wasyurbihim minha, berapa banyak mereka serap daripada sunnah Rasulullah, mereka reguk, mereka minum daripada ajaran Nabi SAW. Pagi dan petang mereka belajar, mereka amalkan sunnah Nabi. Semakin banyak mereka belajar sunnah Nabi, semakin banyak mereka mengamalkan sunnah Nabi, maka semakin banyak dia akan mereguk daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman waradaha fi hadhid dar wa syariba minha wa tadalla, barang siapa yang di dunia ini dia mendatangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereguk daripada keindahan telaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengenyangkan, melepaskan dahaganya daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata beliau, warada hunaka haudahu wa syariba minhu wa tadalla, maka kelak begitu pula lah di hari akhirat dia akan dengan leluasa mereguk telaga milik Rasulullah, dan dengan leluasa dia akan benar-benar memuaskan, menghilangkan dahaganya dengan minum sebanyak-banyaknya daripada telaga Rasulullah. Sebanyak apa antusias kita mencari sunnah Rasulullah, mengamalkannya, mendakwakannya, bersabar di atasnya, seperti itu pula lah kita merebut telaga Al-Haud nanti, telaga Rasulullah SAW. Subhanallah. Takkan sama derajat para ulama dalam merebut telaga Rasulullah SAW, sesuai dengan bagaimana mereka, ya, dekat jauhnya mereka kepada sunnah Rasulullah SAW. Ya, demikian juga manusia. Naam. وله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان، حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به، وحوض في الآخرة، فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم شاربون من حوضه يوم القيامة، فشارب ومحروم. حسبك. Maka telaga Nabi itu ada dua. Haudun fid dunya, telaga sunnahnya di dunia ini, yang sedang kita reguk pada malam hari ini, pada malam-malam sebelumnya, pada pagi hari kita berusaha tak bosan tiap hari mereguk sunnah Rasulullah SAW. Itu telaganya di dunia ini. Ya, yang kedua adalah telaganya kelak di padang mahsyar. Wa hawdhu fil akhirah. Fasyaribuna min hadzal hawdhi fid dunya hum syaribuna min hawdhi yaumil qiyamah. Yang mereguk telaga sunnahnya di dunia ini, dialah akan mereguk telaga Rasulullah ketika di padang mahsyar. Fasyaribuna min hadzal hawdhi fid dunya hum syaribuna min hawdhi yaumil qiyamah. Fasyaribun wa mahrum. Maka kelak manusia terbagi dua. Ada yang mereguk telaga Rasulullah SAW di padang mahsyar, ada yang diharamkan mereguknya. Sebagaimana di dunia, sebagian orang mengharamkan dirinya mereguk sunnah Rasulullah SAW, bahkan menjadi musuh-musuh bagi sunnah Rasulullah SAW. Penghalang manusia mengamalkan sunnah Rasulullah, penghalang manusia untuk mereguk sunnah Rasulullah. Allah akan haramkan kelak di hari kiamat mereguk telaga Rasulullah SAW. Kajian sunnah ada dibubarkan. Ustaz-ustaz sunnah yang menyebarkan sunnah Rasulullah dicekal. Ya. Orang yang berusaha hidup dengan sunnah Rasulullah diejek, dicela, dicaci maki. Nanti rasakan hari kiamat. tak dapat mereguk sunnah Rasulullah SAW. Di dunia tak mampu mereguk haud Rasulullah SAW. Di negeri akhirat. Fasyaribun wa mahrum. Maka manusia ada yang berhak meminum, ada yang diharamkan meminum telaga tersebut. Naam. Wa mustaqillun wa mustakthirun. Dan ada yang mustaqillun wa mustakthir. Ada yang dia meminum sedikit. Sunnah Nabi SAW di dunia sedikit minum nanti di telaga Rasulullah. Wa mustakthir, ada yang begitu banyak mereguk sunnah Rasulullah SAW di dunia, maka begitu pula lah kelak akan banyak mereguk telaga Rasulullah SAW di padang mahsyar. Nah, walladzina yadudunahum huwa wal malaikatu an haudhihi yawmal qiyamati humul ladzina kanu yadzuduna anfusahum wa tiba'ahum an sunnatihi wa yu'thiruna 'alaiha ghairaha. Ya, dan adapun orang-orang yang dihalangi, malaikat-malaikat menghalangi mereka dari telaga Rasulullah di hari kiamat, merekalah yang dahulu kala menghalangi diri mereka, menghalangi pengikut mereka untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Merekalah yang lebih mengedepankan segala sesuatu di atas sunnah Rasulullah, lebih mengedepankan perasaan, lebih mengedepankan logika, lebih mengedepankan tradisi turun-temurun. Ya, lebih mengedepankan perkataan ulama-ulama yang mereka ulamakan daripada perkataan Rasulullah SAW. Mereka lah yang kelak di hari kiamat terhalang daripada telaga Rasulullah. Karena mereka menghalangi diri mereka daripada sunnah. Kalau dibilang, ya akhi ini hadisnya ini, tak usah pakai-pakai hadis lah. Berikan saya logikamu. Ya, minta saya logika, saya tak perlu hadis. Tak masuk logika saya ini. Subhanallah. Tengoklah bagaimana. Ya. Di dunia maya dakwah kita, tuh lihat kadang-kadang kita lihat komentar tulisan-tulisan kita macam-macam. Yang disebutkan itu hadis, ayat, hadis, ayat, perkataan ulama. Tapi komennya, komentarnya macam-macam. Ya. Begitulah kira-kira manusia. Ini berikan hadis, dalil ayat. Naam. Faman dhami'a min sunnatihi fi hadhihi dunya wa lam yakun lahu minha syirbun fa huwa fil akhirah ashadu dham'an wa aharru kabadan. Ya, barang siapa yang dikehausan dari sunnah Nabi SAW karena tak pernah meregu sunnah mempelajari dunia, kehausanlah dia, kering kerongkongannya daripada sunnah Rasulullah SAW. Tak pernah mereguk sedikit pun daripada sunnah Rasulullah. Nanti di akhir akhirat dia yang paling haus. Ya, yang paling terbakar jantungnya karena kepanasan, tak bisa mereguk daripada telaga Rasulullah. Naam. Wa inna rajula la yalqa rajula fa yaqul ya fulanun asyribta fa yaqul na'am wallah fa yaqul lakinnani lakinni wallah ma syaribtu wa atashahu. Wa atashahu. Ulangi. Wa. Wa atashahu. Wa atashahu. Wa atashahu. Wa atashahu. Wa atashahu. Wa atashahu. At bukan atta. Wa atashahu. Wa atashahu. Ahsanta. Kata beliau, sesungguhnya kelak akan ada di hari kiamat seseorang laki-laki berjumpa sahabatnya dan dia bertanya, ya fulan, engkau sudah minum daripada telaga itu? Fayaqulu na'am wallah, dia mengatakan, ya aku telah kenyang minum dari air telaga tersebut. Fayaqulu, maka dia pun menjawab, lakinni wallahi masyaritu, namun kesian aku belum mendapat meminum telaga tersebut. Wa atsya, aduh alangkah hausnya aku rasakan. Ya, kalau bahasa Arabnya, aduh sakitnya kepalaku, wa ra'sahu, aduh hausnya aku, wa atsyahu. Inilah nasib mereka. Dalam syair dikatakan, fazid ayyuhal dham'anu wal wardu mumkinu, farid ayyuhal dham'anu. Wahai orang yang dahaga, silakan datangi, reguk daripada ayat tersebut. Ya, wal walwardu mumkinu, sebab sekarang masih mungkin engkau mereguk daripada telaga tersebut. Fa illam tarid fa'lam bi annaka haliku, sekiranya tak kau reguk daripada telaga sunnah tersebut, pastikan nanti engkau akan celaka. Wa illam yakun ridwanu yasqika syurbatan sayusqikaha idzan idz anta dhamanum maluka. Ya. Apabila kelak engkau tidak diberikan oleh malaikat ridwan minuman, ya, maka kelak hartamu, pastikanlah bahwasanya hartamu yang kau sedekahkan itulah yang kelak, ya, yang akan dapat membuat engkau lepas daripada dahagamu. Wa illam tarid fi hadid dari hawdahu satusraf anhu yamil qahu yalqaka anuku. Sekiranya engkau tak pernah mereguk dalam alam dunia ini telaga Rasulullah SAW berupa sunnah-sunnahnya, maka engkau akan dipalingkan kelak pada hari engkau berjumpa dengannya, akan diberikan kepadamu al-anuku. Ya, yang kau minum adalah timah panas. Ini adalah balasannya. Nah, satu paragraf lagi ya. Wa minha kismatul anwari fi zulmati duna jisri. Fa innal abda yu'ta min nuri hunaka bihasabi quwwati nuri imanihi wa yaqinihi wa ikhlasihi wa mutaba'atihi li rasuli sallallahu alaihi wasallam fi dari dunia. Ya. Wa minha di antaranya kismatul anwar fi zulmati duna jisri. Bagaimana kelak pembagian cahaya ketika masa yang gelap gulita di padang mahsyar sebelum orang-orang menyeberangi jembatan. Ingat, sebelum menyeberangi jembatan As-Sirat akan ada, ya, kegelapan begitu dahsyat di padang mahsyar. Gelap. Fa innal abda yu'ta minan nuri hunaka, nanti setiap hamba akan diberikan cahaya di sana. Bihasabi quwwati nuri imani wa yaqini, sesuai dengan besar kecilnya tingkat imannya dan keyakinannya. Besar imannya, besar cahaya yang dia bawa. Kecil imannya, kecil cahaya yang dia bawa. Ya. Wa ikhlasihi wa mutaba'ati lir rasul sallallahu alaihi wasallam fi dunya. Sesuai dengan tingkat keikhlasannya dan bagaimana tingkat ittiba'nya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dulu, insyaallah minggu akan datang kita akan lanjutkan. Bitaufiqin minallah tabaraka taala. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka al-abdi wa rasul Muhammad.